dirham, bukan dinar. Tidak sampai segitu. Ini luar biasa. Umar bin Khattab dengan kekayaan yang datang dari negeri-negeri kafir diantar ke Madinah, emasnya Romawi, peraknya Persia oleh Umar dikemanakan, ditumpuk-tumpuk di Baitul Mal, tidak. Langsung diserahkan kepada rakyat, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi begitu, ketika datang dari Bahrain, habis salat asar, Nabi melihat senyum para sahabat. Kenapa? Mendengar berita datang ghanimah dari Bahrain waktu itu. Luar biasa. Nabi mengatakan, kalian boleh senang. Dari sini kita tahu bahwa para sahabat berjalan di muka bumi ini persis manusia biasa, bukan malaikat. Artinya kalau mendapatkan harta, ya senang. Lalu datanglah orang mengambil, Abbas mengambil dengan banyak sekali, kemudian dibawa, tidak kuat, minta tolong kepada orang untuk membawakan, Nabi melarang dan seterusnya. Ini kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika negara mendapatkan harta ghanimah langsung dibagikan kepada rakyat. Ini Umar mencontohnya, masing-masing 4.000 dirham. Ya. Puluhan juta kata kita sekarang, mungkin ratusan juta. Wa li ibnihi 3500. Sementara untuk anaknya, siapa anak Umar yang paling masyhur? Siapa? Anak Umar yang paling masyhur, yang menjadi ulama, yang menjadi perawi hadis, ya, Abdullah bin Umar, atau terkenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar, ini anak Umar yang paling masyhur, ya. Diberikan hanya 3.500. Yang lain mendapat 4.000, khusus anaknya hanya 3.500. Ya, jadi untuk anaknya dikurangi. Fakirah. Lalu ada yang bertanya kepada Umar. Ada yang protes mengkritik Umar. Huwa minal muhajirin fa lima naqattahu. Bukankah Ibnu Umar termasuk dari al-muhajirin yang hijrah di awal-awal, kenapa dikurangi 500? Kenapa hanya 3.500? Kenapa tidak digenapkan 4.000? Apa jawab Umar? Innama hajara bihi abuhu. Ini menunjukkan ya, keadaan hari itu. Kalau hari ini gimana? Ya. Kenapa anaknya, adiknya, kroninya diberi lebih banyak? Kalau sekarang protesnya seperti hari itu tidak. Justru protes kenapa anaknya dikurangi. Ini waroknya Umar. Ya. Dan Umar punya alasan ternyata. Bukan semata-mata mentang-mentang anak maka biar tidak terlalu mencolok, dikurangi dan seterusnya cari simpati. Enggak, Umar punya alasan. Dan Umar, para sahabat berbuat insya Allah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena masyarakat. Maka beliau punya alasan. Kenapa Ibnu Umar hanya diberi 3.500? Apa jawab Umar? Innama hajara bihi abuhu. Dia hijrah bersama ayahnya. Dia hijrah itu yang bawa ayahnya, aku. Bukan hijrah sendiri. Laisa huwa kaman hajara bi nafsi. Tentu tidak sama dengan orang yang hijrah sendiri. Kita tahu Ibnu Umar dibawa oleh Umar. Berarti perbekalan, belanja, kendaraan, Umar yang nanggung waktu itu. Maka beda dengan orang yang mengeluarkan biaya sendiri untuk berhijrah. Karena hijrah di dalam Islam mempunyai keutamaan yang luar biasa. Maka jika seseorang hafalan ayatnya sama, Al-Qur'annya sama, kemudian kealimannya sama, umurnya sama, maka dilihat siapa yang lebih dulu berhijrah. Dia yang berhak jadi imam. Yes. Sedikit, apakah hijrah itu selesai? Sampai hari ini tidak ada hijrah lagi. Apalagi dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Mekah, setelah Mekah ditaklukkan. Menjawab, tidak. Sampai hari ini dan sampai kapanpun hijrah terus ada. Selagi apa? Selagi apa? Hijrah itu dari mana ke mana? Iya, dari negeri kafir menuju negeri muslim. Dari Mekah, Mekah negeri kafir, negerinya Abu Jahal Abu Lahab, dikuasai oleh Abu Jahal Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan waktu itu masih kafir, wajib meninggalkan Mekah setelah Allah menetapkan syariat hijrah menuju negeri muslim, karena sudah berdiri tegak negeri muslim yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu negeri Madinah. Yes. Dan ketika Madinah berdiri tegak, Rasul tidak mengatakan hari ini kita sudah punya negeri muslim tegak, kita namakan negeri Islam Madinah. Enggak. Nabi enggak peduli dengan nama. Nabi fokus kepada praktek. Pokoknya Madinah ini dikuasai mayoritas oleh kaum muslimin, kemudian dipimpin apalagi seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tegak syariat Islam, menggema suara azan dan seterusnya, itu negeri muslim. Maka Nabi enggak memberi nama negara Islam Madinah. Enggak. Maka nama enggak perlu. Yes. Mau diberi nama resmi, isinya jauh dari syariat Islam, percuma. Sebagaimana sebagian orang, anak-anak muda hari ini yang terkena syubhat, mendirikan sebuah negara, negara Islam Indonesia, isinya apa? Enggak sholat, ya, menyerahkan uang kepada pemimpinnya sekian persen, dan seterusnya. Pada hakikatnya negeri kafir. Ya. Atau antum bisa lihat Republik Islam Iran, di dalamnya apa? Penuh dengan kesyirikan, menyembah-nyembah orang yang sudah mati, meratapi diri di tanggal-tanggal tertentu. Islam seperti ini. Maka enggak perlu sibuk dengan nama. Yang mau apa, mau negara Pancasila, mau UD45, mau apa. Yang penting kaum muslimin mayoritas dengar azan ke masjid, salat berjamaah, jauhi zina, khamar, bid'ah, syirik. Ini yang penting, prakteknya. Ngapain sibuk dengan nama? Yes. Maka orang yang menyibukkan diri dengan Piagam Jakarta, berketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini kurang bermanfaat. Yang bermanfaat ajak kaum muslimin untuk sholat, untuk puasa, untuk menyembah Allah dengan benar, menjalankan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, menjauhi syirik dan bid'ah. Itu saja. Mau disebut negara apa terserah. Yang penting praktek kaum muslimin menyembah Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari ucapan Abu Abdurrahman Syahbani rahimahullah, muhadis besar Abbasiyah. Kum daulatul Islami fi nufuzikum. Tegakkan daulah Islam di diri kalian. Tukum lakum fi ardikum. Niscaya akan tegak di negeri kalian. Maka enggak usah teriak-teriak negara Islam, negara Islam. Tegakkan Islam di diri kita. Islam itu bagaimana sih? Yang jelas setiap hari datang ke masjid salat berjamaah, diawali dengan subuh berjamaah ke masjid, dan seterusnya menjalankan syariat Islam sehari-hari. Jauh dari bohong, korupsi, menipu, harus amanah, jujur dan seterusnya. Cukup seperti itu. Tidak usah sibuk dengan nama. Yes. Ya, rawah Ibnu Bukhari hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Fikul hadis. Wara'u Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wara'nya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Seluruh sahabat wara'. Wara' menjaga diri dari hal-hal dosa. Antara dia dengan dosa itu ada batas, yaitu wara'. Berbeda dengan kita, kita tidak berzina, kita tidak minum khamr, kita tidak berjudi, kita tidak korupsi, tapi enggak ada batas. Enggak ada batas antara dia dengan zina, enggak ada batas. Zina enggak, tapi boncengan, tapi makan bareng dengan wanita yang bukan mahram dan seterusnya, enggak ada jarak. Ini tidak waras. Dan tidak betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Nanti hari terakhir akan membahas masalah ini. Bahwa takwa itu membuat benteng. membikin hijab, membikin sekat antara dia dengan murka Allah. Ada batas. Wujudnya apa? Bukan semata-mata tidak zina, tapi jauh dari zina. Bukan semata-mata tidak korupsi, tapi jauh dari korupsi. Bukan semata-mata tidak menipu, tapi jauh dari menipu. Dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan at-taqwa dan waraq tadi. Ah, Umar di antara para sahabat yang waraq, tentu kita katakan yang paling waraq setelah Rasul dan Abu Bakar. Karena keutamaan sahabat kan seperti itu. Manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Maka yang paling berilmu siapa? Tentu Abu Bakar. Nomor dua, Umar. Yang paling bertakwa siapa? Tentu Abu Bakar. Nomor dua, Umar. Dan begitu terus. Dan di zaman Abu Bakar dan Umar ini belum ada syubhat, belum ada aliran sesat, belum ada bid'ah. Maksiat tentu sudah ada. Ya, di zaman Nabi maksiat juga sudah ada, kan? Ada sahabat yang berzina, sahabat yang mencuri, dipotong tangannya oleh Nabi, direjam oleh Nabi. Maksiat sudah ada. Bid'ah yang belum ada, syubhat yang belum ada. Ya, muncul aliran sesat, muncul syubhat setelah Umar terbunuh ketika mengimami salat subuh itu. Ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Yang kedua, waqtul muhajirin al-awwalin, keutamaan orang-orang muhajirin yang awal, keutamaan orang-orang yang awal-awal berhijrah. Alladzina kharaju bi anfusihim firaran bi dinihim yuriduna wajhallah, di mana mereka keluar membawa dirinya, lari membawa agamanya. Ini. Setelah ini nanti akan kita bahas tentang bab uzlah, melarikan diri membawa agamanya. Artinya, kalau dia tidak lari, agamanya akan hancur. Setidaknya agamanya akan terkoyak-koyak. Yes, kalau saya tetap tinggal di kampung saya, besar kemungkinan saya akan ikut berbuat syirik, bid'ah, berbuat maksiat. Maka saya lari dari kampung saya menuju kampung lain, daerah lain, membawa agama saya. Ini bagian dari uzlah. Nah, orang-orang yang berhijrah seperti itu. Yes, orang-orang yang berhijrah seperti itu. Jadi kita bahas bahwa hijrah itu terus ada. Sampai apa? Sampai di muka bumi ini ada dua negeri. Sampai di muka bumi ini ada dua negeri. Negeri Muslim dan negeri kafir. Selagi di muka bumi ini masih ada negeri Muslim dan negeri kafir, maka syariat hijrah terus ada. Siapapun seorang Muslim yang hidup di negeri kafir, Jepang misalnya, Amerika misalnya, Jerman, Inggris, maka dia wajib meninggalkan negeri kafirnya menuju Indonesia misalnya, Mesir misalnya, Saudi, dan seterusnya. Karena seorang Muslim yang hidup di Jepang misalnya, sulit. Dia mau sholat berjamaah di mana? Dia mau mencari ilmu di mana? Dia mau puasa Ramadan bagaimana? Dan seterusnya, sulit kan? Yes. Maka dia wajib pindah ke negeri Muslim. Tentu kalau mampu. Jangankan hijrah, puasa saja kalau mampu kan? Bahkan sholat saja berdiri kalau mampu. Gak mampu berdiri, duduk. Haji, zakat, semua kalau mampu. Apalagi hijrah, tentu kalau dia mampu. Kalau dia mampu, dia tidak ada dana untuk ke Indonesia misalnya, ya tentu gak apa-apa. Seorang Muslim yang mungkin seorang asli penduduk Jepang, dia masuk Islam lewat apa, internet atau apa dan seterusnya, lalu dia tetap tinggal di situ sampai mati karena dia tidak mampu meninggalkan negerinya, tentu tidak berdosa. Yes. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni bari'um minal musyrikin, inni bari'um minal muslim, ya'ishu bainal kafirin." Aku berlepas diri dari seorang muslim, seorang mukmin yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Maka hidup di negeri kafir berdosa. Sebagaimana sebagian sahabat yang tidak hijrah masih terus tinggal di Mekah dan masih dalam keadaan seperti itu, ditanya oleh malaikat. Ya, ditanya oleh malaikat ketika wafatnya itu, dalam keadaan apa kalian? Ya, kenapa tidak berhijrah? Bukankah bumi Allah luas? Bukankah sudah tegak negeri Islam? Gitu. Adapun negeri di mana seluruh negeri kafir, maka tidak ada hijrah. Kapan? Kapan zaman di mana seluruh muka bumi ini kafir semua, negeri kafir semua, termasuk Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah negeri kafir waktu itu. Kapan? Awal-awal dakwah Islam. Awal Nabi berdakwah, awal beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul, maka Mekah negeri kafir, Madinah negeri kafir, Palestina, Mesir, Syam, semuanya negeri kafir. Maka itu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Maka hari itu mau hijrah kemana? Mau hijrah kemana? Pusat Islam Mekah dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu melawan Abu Jahal, Abu Lahab. Pengikut-pengikut Nabi dari para budak Yasir, Sumayyah, Amr, Amr bin Yasir, Hubab bin Arad, Bilal disiksa oleh tuan-tuannya karena masuk Islam. Di depan Nabi, Nabi enggak bisa berbuat apa-apa. Nabi diam. Seorang pemimpin enggak bisa berbuat apa-apa. Masih lemah. Dan memang harus seperti itu. Ya. Belum ada negeri muslim. Maka tidak wajib hijrah. Setelah Allah tetapkan kewajiban hijrah, Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, membangun negeri muslim di situ, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdampingan dengan tiga bani Yahudi, Qainuqa, Quraidha, Nadir. Dan Nabi alaihi salatu wasallam membuat perjanjian dengan Yahudi. Lalu satu demi satu orang-orang Yahudi menyelisih, lalu diusir oleh Nabi dari Madinah. Mereka berkumpul di Khaybar, akhirnya ditaklukkan dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Maka Islam semakin kuat, semakin jaya. Maka wajib orang muslim yang di Mekah, yang di Taif, yang di ini, yang di itu, hijrah ke Madinah. Ya. Akhirnya di tahun 8 Hijrah, Mekah ditaklukkan. Nabi mengalahkan Mekah. Mekah tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin. Jadilah Mekah ikut menjadi negeri muslim. Disitulah Nabi bersabda, La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah futuh Mekah. Maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan hijrah seluruh hijrah syariat di muka bumi. Keliru. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri muslim. Karena Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka tidak wajib hijrah lagi dari Mekah. Ngapain hijrah ke Mekah? Mekah sudah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masih ada beberapa kafir Quraisy, tapi mereka tidak berkuasa. Yang mengatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hari ini dan seterusnya tetap masih ada hijrah. Keadaan selanjutnya sudah tidak ada hijrah ketika apa? Seluruh negeri muslim semua. Seluruh negeri, negeri muslim semua. Seperti Mesir, Irak, Saudi, Indonesia, Malaysia. Tidak ada seperti Jepang, seperti Amerika. Pokoknya negeri muslim semua. Maka sudah tidak ada hijrah lagi. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Karena itu merupakan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah lewat lisan Nabi bahwa Islam akan menguasai seluruh dunia. Dipimpin oleh anakku dari Hasan, bukan dari Husain. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti bapakku, Muhammad bin Abdullah, bergelar Al-Mahdi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kafir kalau kita tidak mempercayai. Awaliyadubillah, kita tidak meragukan entah itu kapan akan terjadi. Kan belum. Ya. Firaran bidinihim yuriduna wajhallah. Mereka lari membawa agamanya menghendaki wajhallah. Karena banyak orang yang lari membawa agamanya menghendaki bukan wajhallah. Seperti Muhajir Ummi Qais. Ada seorang yang tidak mau hijrah. Tidak ada niat hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ada seorang wanita cantik yang dia incar bernama Ummu Qais, hijrah. Maka orang ini ikut hijrah. Apa tujuannya? Menikahi Ummu Qais. Maka terkenal di kalangan sahabat dia sebagai Muhajir Ummi Qais. Ya, orang yang menghijrahi Ummu Qais. Akhirnya hijrah. Ya, dan menjadi sahabat yang baik. Dari sini kita tahu bahwa niat buruk di awal tidak selamanya buruk seterusnya. Niat tidak baik di awal, tidak otomatis tidak baik terus. Masuk Islam, awalnya niatnya mau apa? Mau nikah, biarin. Biarin. Nanti lama-lama ditarbiyah, didakwai, manusia jadi baik, butuh proses. Masuk Islam, awalnya karena apa? Karena uang, biarin. Banyak orang masuk Islam karena nikah, karena uang, karena ini, karena itu. Biarin Abu Salamah. Dilamar oleh Abu Salamah. Abu Salamah masih kafir. Ummu Salamah mau asal Abu Salamah masuk Islam. Ya, begitu juga Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa masuk Islam niat apapun biar. Yang penting sudah masuk Islam, ditarbiyah, didakwah. Ya. Jangan nunggu baik dulu baru masuk Islam. Ini tidak tepat. Dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tidak pernah bertanya kepada orang yang mau baca syahadat, kepada orang yang mau masuk Islam, atas dasar apa engkau masuk Islam? Sudah dipikir-pikir dulu belum? Ya, sudah mantap belum? Kelamaan. Ya, bahkan ada orang bertanya, ya Rasul, saya masuk Islam dulu apa jihad dulu? Kata Nabi, masuk Islam dulu, baru jihad. Masuk Islam, baca syahadat, habis itu jihad, masih. Ya, Nabi mengatakan, amal sedikit, balasannya banyak. Yang ketiga atau yang terakhir, lil imami ay yafridha li ba'dhi ahli al iman fardan li yu'inahum 'ala al hayah wa min dhalika man tafarrada lid da'wati wal 'ilm. Bagi seorang imam, dia berkewajiban memberikan bagian kepada ahli iman. Jadi ada kewajiban tersendiri. Fakir, miskin, anak yatim, orang tidak mampu diperhatikan. Ini tidak mampu tapi soleh. Ya. Agamanya baik, hafal Al-Quran misalnya. Imam masjid misalnya. Mengajarkan ilmu pada anak-anak misalnya. Ini lebih lagi diperhatikan. Ini di dalam selam. Bahkan berhak mendapatkan sesuatu yang tidak berhak diambil oleh orang lain. Apa? Zakat. Zakat. Seorang pengajar ilmu, seorang yang belajar ilmu, ini itu masuk dalam bagian 8 asnaf. Asnaf yang mana? Kan ada fakir, miskin, mu'ala, binusabil, gharib, jariqah. Ya? Asnaf yang mana? Pengajar ilmu, yang belajar ilmu, yang menghabiskan waktunya untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi, fi sabilillah, sahih, fi sabilillah. Jadi sabilillah itu bukan masjid, bukan bangunan, bukan yayasan, bukan organisasi, bukan gedung, bukan, tapi manusia, orang. Orang yang apa? Yang perang di jalan Allah, menaruhkan nyawanya, hartanya, kemudian masuk di dalamnya orang yang kehabisan bekal ketika berhaji, termasuk di dalamnya para pencari ilmu. Para pencari ilmu ini berhak mendapatkan harta zakat. Hanya 8 asnaf kan? Sekarang tinggal 7. Dan rikopan sekarang tidak ada. Tidak ada budakan. Yang lain tidak berhak, dia berhak. Yes. Nah, pemerintah Saudi mengamalkan ini. Para masyayikhnya mengajar dan membawa uang dari negara, ya, diberikan kepada para pelajar, seluruh pelajar dibayar. Ini sunnah. Sunnah. Orang yang belajar ilmu berhak mendapatkan harta dari negara. Bukan kembali, malah suruh bayar. Ya. Sudah belajar suruh bayar. Dalam Islam, ini kalau negara ada uang tentunya, ya. Kalau negara ada uang, maka yang belajar dibayar. Mendapatkan harta zakat, luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Ya, bahkan bukan berhenti di Saudi, di sekolah-sekolah sampai di Indonesia, Libya, ya, punya Saudi, digaji para mahasiswa. Bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyu'inuhum 'ala al-hayah, untuk menolong kehidupan mereka. Karena orang yang sibuk dengan ilmu, yang belajar ilmu, tentu sedikit waktunya untuk bekerja, sedikit waktunya untuk berdagang, cari uang. Maka wajar mendapatkan bantuan, sangat wajar. sangat-sangat wajar. Kasihan. Ya, sudah capek belajar, naik bus dan seterusnya. Ya, dia pulang harus kerja untuk bayar biaya kuliah dan seterusnya. Ini pemandangan yang mengenaskan di negeri kita ini. Ya, di negeri Islam yang menjalankan syariat Islam, pelajar luar biasa diberi tunjangan ya, dari Baitul Maqdis. Termasuk pada orang-orang yang berdakwah sibuk dengan ilmu, mengajarkan ilmu, ini mendapatkan bagian seperti itu sebagaimana yang dijalankan, yang diamalkan oleh Umar. Ya, hadis terakhir 596. Hadis terakhir dari bab wara dan meninggalkan syubhat. Wa an Atiyah ibn Urwah As-Sa'di As-Sahabi. Dari Atiyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak sampai ke derajat muttaqin. Apa muttaqin? Isim fa'il dari isfaqa yattaqi, muttaqi. Karena jamak muttaquna, karena di sini ada huruf jar min menjadi muttaqina. Seperti al-muslimuna menjadi al-muslimina. Karena ada min di sini huruf jar di depan. Seorang hamba tidak sampai ke derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa tidak akan sampai. Hatta yada'a mala ba'sa bihi, hingga dia meninggalkan perbuatan yang tidak berdosa. Bukan perbuatan berdosa, perbuatan yang tidak berdosa. La ba'sa bihi, tidak mengapa, halal. Dia tinggalkan. Kenapa? Hadaram mimma bihi ba'. Karena dia takut terjerumus ke dalam dosa. Ya, seperti ngobrol dengan perempuan yang bukan mahram, hukum asal kan halal. Halal kan? Nabi pernah ngobrol, ditanya menjawab, ini kan salah. Halal. Halal kan? Tapi dia tidak mau berlama-lama, kemudian yang tanpa hajat dan seterusnya, karena setan ada di mana-mana. Apalagi ketika seorang laki-laki dan perempuan berdua, maka yang ketiga adalah syaitan. Hal seperti itu. Hal seperti itu. Jadi orang yang mutakin seperti itu. Seperti tadi, membuat petak, membuat hijab, membuat jarak antara dia dengan murka Allah di bentengi. Itu mutakin. Ya. Maka sekali lagi, orang yang bertakwa bukan sekedar tidak zina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak korupsi, tetapi jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari judi dan maka alangkah nikmatnya kalau antum hidup, bekerja, bermasyarakat di lingkungan yang jauh dari itu semua. Ya, dan alangkah bahayanya jika antum berada di sebuah kantor perusahaan yang dekat ke situ. Walaupun antum tidak menyuap, tidak disuap, tidak berbuat maksiat, tapi dekat kan? Di kiri kanan antum, ini bahaya. Ya, bisa menyelamatkan diri ini alhamdulillah. Karena apa? Karena hati manusia itu lemah. Ya, setan lebih kuat. Setan tidak ada kerjaan lain kecuali menggoda manusia. Ya, ada kerjaan, kerjaannya banyak. Tergoda, gampang lupa dan seterusnya. Setan tidak. Tidak ada kerjaan lain, tidak ada perhatian setan kecuali menggoda dan menjerumuskan manusia. Maka haram bagi kita meremehkan. Tidak apa-apa, sedikit. Kuat saya, ini. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ orang bisa terus. Apa jika kita ingin menjadi orang-orang yang betul-betul mustaqim, mari kita membuat sekat, membuat hijab, membuat jarak. Jangan sampai kita dengan kemaksiatan itu dekat sekali. Walaupun sekali lagi kita tidak berbuat maksiat. Yes. Bahkan jika kita berempat, yang tiga minum khamr, kita minum air putih, duduk di situ sambil ngobrol, dosa apa tidak? Surah An-Nisa, "Wanzala 'alaikum fi kitabillahi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahum." Telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada engkau bahwa jika engkau melihat ayat-ayat Allah sedang diperolok-olokkan, maka jangan duduk bersama. bersama mereka, minum khamr, berjudi dan seterusnya. Tentu ini memperolok-olok ayat Allah, artinya berbuat maksiat. Fala taqulu ma'ahu, jangan duduk-duduk bersama mereka. Innakum idzam mitsluhum, jika kalian duduk-duduk bersama mereka, maka kalian sama saja dengan mereka. Artinya sama-sama berdosa. Tentu dosanya tidak sama, tapi sama-sama berdosa. Maka duduk bersama orang yang sedang membicarakan aib orang berdosa, duduk bersama orang yang sedang berjudi berdosa, walaupun kita tidak ikut berjudi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Seperti biasa, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Syekh Salim membahas tentang sanad. Beliau membahas sedikit tentang sanad dan beliau menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Karena beliau Syekh Salim tidak bertaklid kepada Al-Imam At-Tirmidzi. Maka At-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan tidak diikuti oleh Syekh Salim dan beliau mengatakan hadis ini dhaif. Yes. Seorang ahli hadis merdeka, dia tidak harus mengikuti imam sebelumnya. Yes. Tetapi boleh juga mengikuti, karena tidak ada satupun ahli hadis di muka bumi ini yang dalam seluruh ilmunya tidak ada yang taklid, tidak ada. Hatta Syekh Al-Albani. Yes. Ketika Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini telah disahihkan oleh Imam Ibnu Majah, berarti beliau itu bertaklid pada Imam Ibnu Majah. Hadis ini telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, titik, tanpa komentar apa-apa. Maka beliau dalam hal itu telah bertaklid kepada Imam Bukhari. Ya, karena apa? Karena seorang manusia sebesar apapun, setinggi apapun ilmunya, tidak mungkin selamat dari taklid secara mutlak 100%. Tidak mungkin. Jadi tidak tercela. Tidak tercela. Yang tercela dari alif sampai ya semuanya mengikuti Bukhari. Dari alif sampai ya semuanya mengikuti Imam Tirmidzi. Ah, ini tercela. Ini taklid yang tercela. Ya, dan tentu seorang ahli ilmu tidak ada yang seperti itu. Di sini sesalnya mengatakan hadis ini dhaif. Selain Imam Tirmidzi, beliau juga membawakan marji' lain yaitu Ibnu Majah dan Imam Hakim. Dari jalan Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid ini seorang perawi yang dhaif. Ya, menurut beliau, karena Abdullah bin Yazid dhaif, perawi yang dhaif. Dan Abdullah bin Yazid mempunyai keutamaan tersendiri, yaitu ketika meriwayatkan dari Rabi, dari Ibnu Lahiyah. Ya. Kita tahu bahwa Ibnu Lahiyah itu setelah kitab-kitabnya terbakar, maka kacau kepalanya. Karena beliau meriwayatkan hadis itu dari tulisan, dari catatan. Banyak ulama-ulama yang dobitnya secara tulisan. Ini tidak apa-apa. Ya. Asal ada yang nanya, buka catatan. Nanya, oh, ini sesuatu ilmu. Ya, bahkan lebih terpelihara. Ya. Hanya ya riskan. Kalau catatannya hilang, ya hilang ilmunya. Itulah Ibnu Lahiyah. Ya. Nah, Abdullah bin Yazid jika meriwayatkan hadis-hadis dari Ibnu Lahiyah bersama Abdullah bin Mubarak, itu sebelum Ibnu Lahiyah kitabnya terbakar. Ya, sebelum Ibnu Lahiyah kitabnya terbakar. Oleh karena itu, jika Abdullah bin Yazid meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah, sahih. Ya, Ibnu Lahiyah ini tidak dhaif kecuali setelah kitab-kitabnya terbakar. Ya, maka para ulama mengkritik Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ketika mendhaifkan hadis tentang bekas darah haid tidak memudaratkan. Jadi dhaifkan oleh beliau. Karena di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Ini dikritik oleh para ulama termasuk Al-Albani, bahwa Abdullah bin Yazid bahwa yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah dalam hadis tersebut itu Abdullah bin Yazid. Ya. Tentu sebelum kitabnya terbakar. Ya. Hanya di dalam hadis ini menurut penilaian Syekh Salim bahwa Abdullah bin Yazid dhaif dalam sanad. Tetapi beliau mengatakan hadzal haditsu ala dhaifihi, hadits ini yang dhaif ini, fa inna ma'nahu tashhadu lahu utul hadzal ba'. Tetapi maknanya dalam bab ini sahih sesuai dengan pokok-pokok dalam bab ini. Karena kita tahu hadis yang dhaif sanadnya belum tentu dhaif matannya. Ya. Hadis yang dhaif sanadnya belum tentu dhaif matannya. Ya. Seperti al-jannatu tahta ajamil ummahat, surga itu ada di telapak kaki ibu. Secara sanad hadis ini dhaif. Tetapi secara makna sahih. Karena menurut riwayat sahih bahwa Nabi didatangi oleh seorang laki-laki yang akan ikut jihad bersama beliau. Kemudian laki-laki ini mengatakan, aku tinggalkan ibuku yang sudah tua renta sendirian di rumah. Bagaimana ini? Apakah aku pulang menemani melayani ibuku? Apa aku jihad bersama engkau? Nabi menjawab, pulang. Pulang. Karena surgamu ada di telapak kakinya. Ayo sahih. Ya. Sanad ini sahih, tentu matanya sahih. Maka al-jannatu tahta ajamil ummahat secara sanad dhaif, tetapi maksudnya matanya sahih. Ya. Oleh karena itu, hadis tadi secara sanad dhaif, tetapi secara makna matan sahih. Karena secara matan sahih, maka beliau menurunkan dua qawaid. Yang pertama, tanabulul halalil maqad min sifatil muttaqin, hanya mengambil hal-hal yang halal saja, hanya melakukan hal-hal yang halal saja, yang jelas halalnya, ini merupakan bagian dari sifat-sifat seorang muttaqin. Maka seorang yang muttaqin tidak akan mengambil yang syubhat. Bagaimana kemarin Nabi tidak mau mengambil kurma itu, padahal belum tentu kurma itu zakat. Bisa saja kurma zakat, bisa saja bukan. Berarti kalau kurma itu beliau makan, bisa halal, bisa haram, maka ditinggalkan. Nah, seorang muttaqin seperti itu. Dia yakin ini halal, dia yakin ini tidak bermasalah, dia yakin bahwa ini tidak haram, baru dimakan, baru diambil. Ini seorang muttaqin. Yang kedua atau yang terakhir, at-taqwa hijabun bainal 'abdi wasyubhat. Taqwa adalah membuat bijak, tameng, sekat antara seorang hamba dengan syubhat. Ada tamengnya di situ. Itulah takwa. Karena takwa itu kan dari kata waqayaki wiqayatan. Ya. Tambah huruf ta dan alif. Alif ta ittaqa. Ya. Artinya ada penjagaan, ada batas. Sifat orang yang bertakwa seperti itu. Ya. Ada seorang tabi'in ditanya tentang bagaimana hakikat takwa. Beliau mencontohkan, engkau berjalan di atas jalanan yang licin, banyak duri, licin sekali, terjal, naik turun. Bagaimana engkau berjalan? Tentu hati-hati saja. Sangat hati-hati saja. Itulah takwa. Maka sekali lagi, bertakwa tidak sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tidak berzina, tidak minum khamr dan seterusnya, tetapi jauh dari segala bentuk maksiat dan melaksanakan perintah Allah, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana dia tidak sholat duha, dia tidak pernah puasa Senin Kamis, dia tidak pernah sholat tahajud, dia tidak pernah puasa pertengahan bulan, 6 hari di bulan Syawal, jarang baca Al-Quran, masihkah disebut takwa? Dijawab, masih. Karena takwa itu melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Ya. itu takwa. Kalau ditambah dengan sholat duha, tahajud, rawatib, puasa Senin Kamis dan seterusnya, tentu naik takwanya, ketakwaannya naik, keimanannya naik. Tapi sudah cukup disebut sebagai orang yang bertakwa ketika dia hanya mengamalkan amal wajib. Karena orang yang tidak mau melakukan, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang mustahab, tercela apa tidak? Tidak tercela. Masih ingat hadisnya ya? Ada orang baru saja masuk Islam. Ya Rasul, saya masuk Islam baca syahadat. Habis ini aku harus apa? Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Hanya sholat 5 waktu ya Rasul, tidak lebih. Nabi jawab, iya, tidak lebih. Tidak asal bawa acayaan. Kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, yang mustahab. Orang ini menjawab, saya tidak mau. Saya mau yang 5 waktu saja yang wajib. Habis itu apa ya Rasul? Puasa. Berapa? Sebulan dalam setahun. Sebulan dalam setahun. Orang ini bertanya lagi, hanya itu ya Rasul? Tidak lebih? Nabi menjawab, tidak lebih. Kecuali kalau engkau mau nambah yang lain. Puasa Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal, 3 hari sebulan, dan seterusnya. Syukur-syukur, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Atau yang lebih rendah dari itu. Sehari puasa, 2 hari tidak. Kan pernah kita baca hadisnya dulu. Abdullah bin Amr bin As diberi petunjuk oleh Nabi untuk puasa ini. Sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Saya kira jarang yang mengamalkan sunnah ini. Ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As masih menawar, aku sanggup yang lebih dari itu. Lalu Nabi mengatakan, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Lalu Abdullah masih menawar, aku sanggup lebih dari itu, aku bisa lebih baik dari itu. Nabi mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari itu. Itu sudah maksimal. Maka orang yang 2 hari puasa, sehari tidak, 2 hari puasa, sehari tidak, bukan kebaikan yang dia dapat. Bukan pahala yang dia dapat. Ya. Orang ini mengatakan, saya tidak mau itu ya Rasul. Saya mau yang wajib saja. Yaitu hanya sebulan dalam setahun. Dan seterusnya zakat haji yang wajib. Lalu orang ini pergi, lalu Nabi mengatakan, beruntung orang itu. Ya. Kalau benar apa yang dia ucapkan, beruntung. Dari sini, Nabi tidak mencela orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah yang tidak wajib. Kecuali dia merendahkan. Ngapain salat duha? Buat apa salat tahajud? Kufur. Mencela syariat Nabi, ini kan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dicela, dicaci maki, direndahkan, kufur. Ini enggak mencela, cuma tidak menjalankan. Tidak tercela. Ya, yang tercela yang membina. Dan di sini kita tahu bahwa yang harus kita laksanakan pertama kali yang wajib. Ini tamparan bagi orang-orang tarekat sufiyah yang tidak mau membedakan mana yang wajib, mana yang mustahab, yang penting sholat, yang penting puasa. Ini tercela. Allah. Ya, kita sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jihad, kemudian sedekah, ini kan kebaikan yang luar biasa. Kok awalnya niatnya baik, maka terus niatnya buruk, maka teruskan saja. Insya Allah di tengah perjalanan niat itu menjadi baik. Ya, seperti di traktor. Niatnya buruk, ya biarin saja, karena niat itu bisa diubah. Membatalkan amal karena takut niat ini tidak baik, takut ini riya, itu bagian dari tipuan iblis. Salah satu tanbihul iblis, tipuan iblis adalah kita disuruh membatalkan amal karena takut ini tidak ikhlas, riya. Ini tipuan iblis. Maka tidak boleh. Walaupun kita merasa kayaknya ya, saya sedekah ini riya. Teruskan. Habis itu mohon kepada Allah agar diterima, diampuni, diperbaiki niat kita. Kan Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Adapun amal itu sebuah keburukan, berdemokrasi, berpartai, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, berbuat syirik, maka mau niatnya baik, mau niatnya buruk, tetap saja buruk. Tidak akan baik. Yang kita bicarakan tadi, perbuatan baik, niatnya buruk. Bukan perbuatan buruk, niatnya baik. Apakah pemeriksaan tentang sanad hanya ada pada zaman Imam Bukhari, sedangkan pada zaman Al-Albani tidak lagi diperiksa karenanya? Enggak. Ilmu hadis ini tidak selesai sampai akhir zaman. Selesainya nanti ketika Islam selesai. Oleh karena itu Imam Bukhari, tadi kita lihat Syekh Salim hari ini masih hidup. Ya. Beberapa kali datang ke Indonesia ini memberikan ilmunya kepada para asatidz. Mengkritik Imam At-Tirmidzi berarti kan belum selesai. Kalau sudah selesai Imam Tirmidzi, dia tidak boleh dikritik. Maka pemeriksaan sanad sampai akhir zaman bagi orang yang mampu dan punya. Adapun meriwayatkan hadis, maka selesai pada zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan seterusnya. Kan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak meriwayatkan hadis. Kemudian Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, Al-Iraqi, Ibnu Hasan, tidak ada yang meriwayatkan hadis. Periwayatan hadis selesai di zaman imam-imam tadi. Yes. Adapun pemeriksaan sanad dan seterusnya masih ada. Teman-teman saya di kantor sering melakukan perbuatan maksiat. Karena tidak tega membiarkan mereka selalu terjerumus dosa. Apakah yang harus Anda lakukan kepada mereka? Apakah Anda harus meninggalkan mereka? Tapi Anda kasihan mereka, apakah Anda harus menasihati? Yang pertama, mampu apa tidak merubahnya. Misalnya, antum sebagai atasan, dia bawahan, maka antum wajib mencegahnya. Karena tentu sebagai atasan tanggung minimal di tempat kerja tersebut. Adapun sesama pegawai, apalagi dia lebih tinggi, tentu tidak sanggup. Yang penting kita terhindar. Kalau kita bisa menasihati, silakan nasihat. Yes, karena dakwah ada kalanya dengan tangan, merubah kemungkaran ada kalanya dengan tangan, kekuatan tadi ada kalanya dengan lisan. Minimal dengan hati, artinya kita tidak menyetujui, artinya kita mengingkari dengan hati kita. Hujan seperti apa yang membolehkan kita sholat di rumah? Apakah harus menunggu isyarat dari muadzin? Tidak. Walaupun muadzin mengucapkan hayya 'alas sholat, mari kita sholat, maksudnya ayo ke masjid sholat, tapi hujan, maka tidak wajib. Dan muadzin dalam hal ini tidak menjalankan sunnah. Karena jika muadzin menjalankan sunnah, maka ketika adzan dia tidak mengucapkan hayya 'alas sholat, tapi sallu bi buyutikum. Ya. Habis itu salum ibu itu bukan ayah anak sholat. Sholatlah kalian di rumah masing-masing. Ya, dikira jarang sekali muadzin yang mengamalkan ini. Ya, yang mengamalkan bisa tamperin orang. Aliran apa lagi ini? Ya, azan begini. Ya. Ini menunjukkan bahwa sunnah mati. Menunjukkan bahwa sunnah itu asing sekali. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati, ketika sunnahku mati, maka dia mendapatkan pahala sekian syahid. Pahala yang luar biasa. Menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan hujan yang dimaksud, ya turunnya air dari langit. Syariat tidak membatasi deras, sedang, gerimis. Ya. Ada sebagian orang dengan gerimis malah terjadi sesuatu misalnya. Maka turunnya air dari langit disebut hujan. Bagaimana cara membersihkan mandi? Dengan air, kalau ada air. Dan karena ini sedikit, tidak banyak, maka cukup dengan dilap atau diusap. Karena mandi najis, tetapi tidak mengharuskan mandi. Apakah masa sebelum diangkatnya Rasulullah SAW yaitu 40 tahun bisa dijadikan syariat segala apa yang telah dikerjakannya? Tidak. Tidak. Maka para sahabat, kaum muslimin, para sahabat tidak ada yang datang ke Gua Hira. Padahal Nabi sering mendatangi Gua Hira di situ, bawa perbekalan dari Khadijah, berhari-hari di situ diam bertafakur. Melihat keadaan manusia begini banyak dosa, begini hidup itu apa, beliau diam di situ. Itu sebelum beliau diangkat jadi nabi, sebelum turun wahyu pertama. Sunahkah? Tidak. Tidak ada satupun sahabat yang mendatangi gua Hira, enggak ada riwayat. Maka ada hari di sebagian kaum muslimin sampai ke sana, datang ke gua Hira, ngapain? Ya, enggak ada sunahnya, enggak ada pahalanya. Pemerintah Saudi pahami ini, maka ditutup, tidak dikasih jalan, ya, dipersulit jalannya, ya, masih maksa-maksa itu jalannya sulit. Ya. Sebagian orang kita mengatakan tega amat, ini kan tempat paling sejarah, dibikinnya apa jalan yang bagus, enggak ada ini, beda pemahaman. Antum tahu bagaimana Ibnu Umar melihat pohon itu sudah tidak ada. Pohon di mana tangan Rasulullah bersama tangan para sahabat di bawah pohon itu siap mati demi membela Islam. Bayatur Ridwan, pohon di bawah pohon itu. Lihat dalam Al-Qur'an sudah ada tahta syajarah. Mereka berbaiat di bawah pohon, pohonnya masih ada. Ibnu Umar melihat itu, oh, pohon masih ada. Tahun depan Ibnu Umar lewat situ lagi, pohon sudah tidak ada. Entah tertiup angin, entah apa. Ibnu Umar bersyukur, alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, coba kalau kita, ya enggak ada. Sayang benar ya. Ini ada di Al-Quran pohon ini. Kenapa hilang? Ya, mestinya diabadikan. Kalau perlu, gimana caranya biar enggak mati-mati? Itu kita. Ibnu Umar tidak. Enggak ada apa-apanya pohon itu. Sekedar pohon yang diucapkan di dalam surat Al-Hujurat. Tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Ka'bah, Hijr Ismail, Raudhah. Itu baru ada apa-apanya. Ada keberkahan di situ. Ada pun pohon, Gua Hira, Gua Sur, rumah Nabi. Tidak ada apa-apanya. Maka tidak diapa-apakan oleh pemerintah. Beda di kita. Ya. Sekedar Gua Selarong di Abadika. Gua Selarong tidak ada apa-apanya sama Gua Hira, Gua Selarong. Ya. Gua Hira gak ada apa-apain, gua selalu. Apa makna hadis semua keimanan akan kembali ke kota Madinah seperti ular kembali kepada lubang sarangnya? Ya, ini hadis lain yang Bukhari dan Muslim. Maksudnya iman pertama kali muncul dari Madinah, Mekah Madinah. Ya. Nah, kemudian merembet. Menjalan ke Taif, ke Syria, ke Yordania, akhirnya ke Indonesia. Nanti balik lagi. Indonesia banyak sekali jutaan yang beriman, nanti hilang menjadi cuma 1.500.000, berkurang, akhirnya tidak ada yang beriman lagi Indonesia ini. Kemudian Mekah Madinah pasti banyak, kemudian Malaysia, kemudian semuanya hilang beriman, kembali lagi ke Madinah. Terakhirnya manusia-manusia beriman terakhir ada di Madinah, kemudian mati semua dan penuh bangkai-bangkai binatang. Ya, orang-orang kafir, Dajjal tidak sanggup masuk di situ. Peninggalan Dajjal juga seperti itu. Nabi Isa wafat bersama Imam Mahdi wafat juga tidak. Allah jaga Mekah Madinah tidak dimasuki oleh orang-orang kafir. Allah lebih suka bangkai-bangkai hewan memasuki, memenuhi Madinah daripada orang-orang kafir. Ini maksud. Sejauh mana kewajiban membuat sutroh bila kita sholat tidak berjamaah? Maksudnya jaraknya sedekat mungkin ya, ketika jarak sujud. Jadi jangan terlalu jauh. Apapun boleh kita pakai sebagai sutroh, tembok, tiang, orang, hewan, kalau hewan itu diam, ya seperti unta, ya, kuda. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu. Apakah diperbolehkan ketika seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahram berboncengan tetapi tidak bersentuhan? Ini gimana? Kak, pakai triplek itu. Ya. Saya kira ini mengada. Kalau boncengan ya sulit ya. Kalau rem dadak cuma. Ya. Susah ya. Jangan seperti Yahudi berkilah. Yahudi itu berkilah. Kami tidak mencari ikan di hari Sabtu. Kami cuma masang jala di Jumat sore. Hari Sabtu ikan itu masuk ke perangkap jala. Hari Minggu baru kami ambil. Ini kilah Yahudi. Ini mirip-mirip kan? Oh, yang penting nggak tersinggung. Ya, saya nggak mengadakan ulang tahun, cuma makan-makan doang. Ya, makan-makan doang. Kebetulan hari ini 17 Desember lahir anak saya. Enggak ulang tahun, makan-makan doang. Ya, Yubilin emang enggak. Nyanyi-nyanyi enggak, tapi kan intinya di situ. Dia ingat ini tanggal kelahiran anak saya. Jangan berpikir. Kalau saya dikirimi tetangga nasi kotak dalam rangka pindah rumah baru atau anak lahir 40 harian dan lain-lain, tapi tidak ada ritual apapun, hanya bagi-bagi nasi kotak, bolehkah kita makan? Jangankan nggak ada ritual, ada ritual nggak masalah. Kan ritualnya di rumah, kan dibagikan kan? Ada ritualnya, tahlilannya di rumah dia. Kita nggak datang, kita diantarin nasi kotaknya. Kalau haram, halal. Kan makanan itu halal. Nasi, lauk, ayam, dan seterusnya. Insyaallah yang menyembelih seorang muslim halal. Ya, yang haram tahlilannya, bid'ahnya. Apalagi ini tidak ada ritualnya, halal. Apakah wajib seorang istri membantu suami dalam meringankan beban atau hutang? Tidak wajib. Hanya kebaikan besar kalau dia bantu. Tapi tidak wajib. Dia tidak mau membantu, enggak masalah. Karena tentu yang hutang kan suaminya. Karena tanggung jawab rumah tangga adalah di pundak suami, bukan di pundak istri. Tapi jika istri mau membantu, tentu ini perbuatan yang mulia. Karena tentu seorang istri golibnya cinta kepada suami. Seseorang yang mencintai orang lain, maka dia tidak ingin orang lain itu sengsara, kan? Maka dibantunya. Tapi berbicara tentang hukum, tidak wajib. Tidak wajib, sekali lagi, bukan berarti tidak wajib. Bagaimana sikap saya saat teman-teman saya mengolok-olok saya dengan bernyanyi bersama-sama di dekat saya, padahal saya sedang bekerja di tempat itu? Ya biarin aja, dengerin aja, kenapa? Apalagi nyanyi barangnya bagus, ya udah dengerin aja. Kan enggak berdosa, nyanyian kan tidak haram secara mutlak. Jangankan nyanyian musik, tapi kan memang ada tiba-tiba datang ke telinga kita, mau kita apa? Lagi bekerja, tiba-tiba ada sampai suara musik ke tempat kita, yang mau diapain? Ya, apalagi ini sekedar nyanyi. karena mutik yang haram mutlak mutik kecuali hari raya ya, dan itu pun sekedar itu. Adapun nyanyian tidak pasti haram. Ada nyanyian yang tidak haram, artinya mengucapkan sesuatu kemudian dilakukan tidak mutlak haram. Apabila syairnya haram, ya tentunya nyanyian itu haram. Rasulullah dapat melihat sahabatnya ketika sholat dari punggungnya. Apakah ini mukjizat beliau? Ya, sudah. Mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya bisa melihat para sahabat. Ya, beliau pernah sholat dari punggungnya. Beliau menghadap, beliau membelakangi para sahabat, tapi beliau melihat para sahabat. Beliau pernah sholat sambil duduk, para sahabat sholat berdiri. Maka beliau tahu dan beliau memberikan isyarat kepada para sahabat untuk duduk. Ya, ini salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya jika ada dua orang ketinggalan sholat makmum kepada satu imam setelah imam salam, yang seorang mundur untuk bermakmum kepada yang satunya? Bid'ah, bid'ah. Sesama masbuk bikin jamaah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi bersama Mughirah bin Syu'bah sama-sama salat sepulang dari perang Tabuk, di mana kita tahu Mughirah bin Syu'bah sahabat yang tinggi besar selalu menyertai Nabi seolah menjadi penjaganya Nabi. Nabi buang hajat waktu itu ditunggui oleh Mughirah bin Syu'bah, sementara para sahabat sudah berjalan berdua. Datang waktu sholat, Rasul belum sampai, maka berjamaah diimami oleh Abdul Rahman bin Auf. Rasul dan Mughirah sampai di tempat tersebut sudah dapat satu rakaat. Rasul dan Mughirah bin Syu'bah sholat masbuk satu rakaat. Ketika Abdul Rahman bin Auf dan para sahabat sholat, maka Nabi menambah satu rakaat dan Mughirah bin Syu'bah menambah satu rakaat sendiri-sendiri. Mughirah bin Syu'bah tidak mundur sedikit di belakang Nabi, tidak. Dari sini kita tahu bahwa sesama masbuk membuat jamaah itu bid'ah. Di beberapa majalah Islam mencantumkan gambar namun tanpa wajah. Bagaimana hukumnya? Iya, yang dilarang adalah wajah, kepala. Pada dalil yaitu ketika Nabi SAW pulang melihat patung, beliau suruh untuk menghilangkan kepalanya. Artinya tangan, badan, kaki masih ada. Yang disuruh dihilangkan kepalanya, wajahnya. Jadi kita tahu bahwa inti pelarangan patung, gambar adalah kepala, wajah. Ya, gambar tangan boleh, gambar kaki boleh. Kalau gerhana matahari ada sholatnya, apa gerhana bulan juga ada sholatnya? Sama. Tidak dibedakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Sama-sama disebut sholat gerhana atau sholat khusus. Ketika saya sampai masjid, sholat jamaah sudah selesai. Mana yang lebih baik? Sholat sendiri atau menjadi makmum pada orang yang makmum? Ya, kita sudah bahas tentang jamaah kedua ya. Jamaah kedua dinyatakan bid'ah oleh tiga imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i menyatakan sebagai bid'ah kecuali Imam Ahmad. Pendapat ini diperkuat oleh Syekh Al-Albani bahwa jamaah kedua bid'ah, tidak pernah ditentukan oleh Rasul dan para sahabat kecuali yang menjadi imam atau salah satunya adalah yang sudah ikut berjamaah. Ada di sini ada khilaf bagaimana waktu, berarti kan dia sudah ikut jamaah pertama ya. Sebagian mengatakan sholatoh yang dimaksud dari awal, dia sudah punya sholat dari awal, maka yang terbaik tidak ada jamaah kedua ketiga ada Allahumma a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi pekan depan kita libur. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.